no fitri ya no fitri ya. Ayo dong mas wajo an. Maju mani ditanjak dikit ya mas. Masih bareng organ tarna lelana nanti. Bisa bong hormati kang ibu. Irah sarang bapak Tasori, ibu Besa, ibu Bawang, bapak Karta. Yo masih kanggo mbak Kalima, mbak Konaan, mbak Tarya, Tok, Tok Pesung, eling-eling sing duwe wilayah, keluarga besar yang pengantin. Isi ceki ketemu, karo bebaturan. Kenal anyaran pikira karuan nimbulaken tresna gumerlap ning dada yen tresna wis mlebu isi jerone kalebu ora pilih bulu yen awan kebayang yen bengi keimpi turu ora lali yo ayo masih khusus aku mas wak yo nok pitria nok pitria nok pitria nok pitria. Sorry sering ibu Ira. Eo mancikan dalam. Oh kesuwo. Spesial ya. Allah bos lelana nadane sampai nyawir ya. Yo masih kanggo ibu Ira sekeluarga ya. Kangge bapak Tuan Haja, ayo bapak Tasori, sarang nok pengantin nok fitri. Kanggo mas Wagyo mas pengantin. Kangge ibu Bawon, ibu Besa. Disambung kangge bapak Kardi mangga mangga. Yo, oh dikirim manis. Kanggo mbak Tarya di sarang mbak Kalima, kanggo mbak Konaan. Ayo wong ayo ayo acak panjeri pocok panggung pe banget ilang ayo di sawer ini kesuwun kesuwun kedocun suna duh pujaan gandulane ngati pucet awan kelawan bengi isi ceki ketemu karo bebaturan si kenal anyaran pikira karuan ku merlap ning dada yang tresna wis mlebu sejerone kalbu ora pilih bulu yen awan kebayang keimpi turu ora lali